mama malam kesiangan, takkan kunjung datang. Sisakan harapan di kenang, bagaikan pungut pinggungkan rumah. DJ Opus Remix. Malam kesiangan, tak akan kunjung datang. Sisakan harapan dikenang, bagaikan pungut pinggungkan bulan. Apa mungkin kita sejalan? Everybody, party tonight, performance by